Kalau saya tanya gini, Tuhan itu bikin langsung gak manusia? Gak bikin. Siapa yang disuruh bikin manusia? Siapa? Loh, apakah Bapak bikin? Bapak mulama nyujus tok. Mbok mulama melumah tok, gak gawe iku jenenge. Bukan bikin, ini bikin bener. Ibarat orang memasak itu dirajang, dicuci, dibumboni, digoreng bener. Kalau bapakmu enggak gawe iku enak tok. Enggak bikin itu. Bukan itu yang saya maksud. Lebih kreatif lagi. Jadi benar-benar bikin. Apakah cukup kun saya kun terus jadi gitu dok? Ataukah Tuhan punya staff-staff? Kamu bikin jin, kamu bikin manusia jenis Cina, kamu bikin manusia negro hitam, kamu bikin manusia Jawa, kamu bikin manusia Yahudi, kamu bikin manusia Batak, mungkin enggak? Saya enggak sedang memastikan apa-apa, saya itu cuma ngajak Anda berpikir. Oke. Jadi tak ceritain dikit aja. Jadi Tuhan itu Al-Malik, oke? Raja, Maharaja. Muluk ya, itu kerajaan. Kalau Malik itu subjek yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Hurufnya Mem, Lam, Kaf. Oke? Malaikah itu juga sama, Mem, Lam, Kaf. Malaikah adalah stafnya Allah yang melaksanakan mulutnya Allah. Jelas? Oke. Jadi malaikat ini diperintah oleh Allah. Mungkin enggak itu? Bril? Bikino Iwan? Namanya gitu loh. Bikino Yusuf Kala biar lucu. Upamanya. Bikino SBY tapi jangan dikasih saraf keyakinan ya. Bikin dia saraf keyakinannya agak renggang sehingga dia ragu terus gitu ya. Misalnya, mungkin enggak? Oke. Oke, cara berpikirnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang agak historis, agak aplikatif. Siapakah malaikat pertama yang diciptakan Tuhan? Jibril. Benar. Nomor 2. Mikael, wis pokoke sak ketemu nek cangkem. 3. Israfil. 4. Izrail. Benar. Yang manakah yang malaikat maut? Jibril. Jibril. Dari segi urut-urutan benar. Jibril, Mikael, Israfil, Izrail. Siapakah yang disebut malaikatul maut? Izrail. Anda percaya enggak bahwa Tuhan itu adalah pihak pertama yang menanamkan logika hak dan tanggung jawab kepada semua makhluknya? Sudah ya. Jadi kalau sekarang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ngomong hak kewajiban, itu sebenarnya siapa yang ngomong pertama? Tuhan. Nah, ketika dia menentukan Israel menjadi malaikat maut, itu logikanya apa? Sehingga dia berhak sekaligus berkewajiban. Kok bukan Jibril yang baru? Ayo. Kok yang keempat? Pernah dicari logikanya? Bagi tugas. Apa? Bagi tugas kan ada fit improper tesnya. Betul enggak? Lu enggak bagi-bagi gitu dok. SBY suruh kiroah gitu dibagi. Yusuf Kala suruh nembang. Ayo caranya apa? Ada logikanya dong. Nah, ini yang saya mau urut sampai ke bangsa Indonesia nanti. Tapi seingat saya aja ya, supaya Anda tidak terlalu bingung juga. Jadi Anda sudah benar malaikat. Jadi pertama yang diciptakan Allah Big Bang. Big Bang itu satu ledakan bercahaya. Kalau mistisisme Islam menyebut itu namanya Nur Muhammad. Ketika Muhammad, sesuatu yang terpuji ini masih berupa cahaya, yang kelak dia akan berupa wujud biologis namanya Muhammad bin Abdullah, diangkat menjadi Muhammad Rasulullah. Ya. Allah bikin alam semesta dulu tanpa asisten, terus bikin sejumlah asisten, nomor satu Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Kemudian Allah bikin idajil. Mohon maaf belum pernah dengar ya. Oke. Dan jangan dicari di buku apapun. Idajil ini kekasih utamanya Allah. Dan semua malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, malaikat tidak hanya empat. Empat itu awalnya, setelah itu ada 800,000 malaikat jumlahnya. Bentuknya juga bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, komposisi zatiahnya bermacam-macam, ya. Kemudian bikin idajil. Ini kekasihnya Allah yang dijagokan Allah. Dan semua malaikat disuruh mengidolakan idajil. Kemanapun idajil ini pergi, yang lainnya disuruh mengikuti dia. Idajil ini diikutin oleh para malaikat mengembara selama 8.000 tahun. Ya. Tapi idajil ini punya keanehan. Dari petala langit yang berjumlah 7, dia punya kecenderungan untuk datang ke bumi yang juga punya 7 lapis. Dan ketika dia sampai di bumi, dia tidak mau kembali. Dan malaikat bingung, loh, kok tidak balik ke sana? Karena kata si idajil, bumi ini yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah. Karena hanya di bumi ada panas, ada dingin, ada warna-warni, ada malam, ada siang, ada cahaya, ada kegelapan, ada lembut, ada keras, ada asin, pedas, manis, whatsoever. Begitu indahnya, sehingga idajil jatuh cinta kepada bumi. Sehingga dia tidak mau kembali. Ini sudah merupakan gejala yang dalam cara berpikir linier ini kita anggap saja mengecewakan Tuhan. Tapi jangan-jangan memang itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu maha strateg, maha ahli strategi, memasang aktor-aktor yang kita dibikin salah sangka sampai sekarang. Misalnya kita benci setan, terus kita bayangkan orang yang paling jahat kepada Allah itu kan selalu dimasukkan neraka. Terus kita menyangka kita akan bareng-bareng setan ke neraka, misalnya gitu ya. Nah itu kan kebodohan kita. Nah setan tidak ada masalah masuk neraka, wong dia api. Tapi kita terjebak oleh ketidakrajinan kita untuk mengenali ilmu fisika dan biologi sebagai dasar-dasar ilmu agama. Makanya seharusnya ada ulama biologi, ulama fisika. Dan begitu. Loh, ya kalau enggak terus VK dok. Buktinya ada penggusuran, enggak ada fikihnya. Iya toh? Ada penggusuran, enggak ada, pernah ada fatwa. Enggak pernah ada fatwa sosial, enggak pernah ada fatwa hukum, enggak pernah ada fatwa ekonomi, yang ada cuma fatwa akidah. Itu pun pokoknya yang sesat itu yang enggak bareng dia gitu, dok. Kita ini sebenarnya sesat. Cuman tidak ada keberanian untuk bilang kita sesat, itu aja. Kalau saya dia dilanggar sesat, seneng banget saya. Loh, baru tahu ente ketika gitu kan. Aneh temennya setan. Soalnya kalau emang masuk neraka bareng setan, setan masuk neraka. Emang susah masuk mana? Agak enggak mau masuk surga. Sebab ketemu ente nanti. Emang mending di neraka aja sama setan. Kan gitu kan? Tinggal dibolak-balik gitu wong. Oke. Idajil seolah-olah menentang Tuhan atau menentang Tuhan dalam prakteknya, karena dia tidak mau kembali ke langit. Maka Tuhan bikin manusia untuk menciptakan kekasih yang baru, dan Tuhan ingin bikin makhluk baru yang masterpiece, yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang pernah dia bikin. Maka dia perintah Bril Jibril, ambil tanah di bumi, bawa ke sini, dan nanti jadikan dia Adam. Jibril pun datang, tapi bumi marah. Singkat kata, disepatani kalau bahasa Jawanya, diapanya, dikutuk, karena bumi sama Idajil dan ada beberapa makhluk lain yang sudah hidup di bawah permukaan bumi sekian ratus meter, itu sudah terjadi silaturahmi yang luar biasa nikmatnya, sehingga tanah ini tidak mau diambil, direkrut dikit pun untuk dijadikan makhluk yang baru. Jadi Jibril balik ke langit dengan kecewa. Terus Tuhan nyuruh Mikael, Mikael dikutuk, ketakutan balik lagi. Jadi kalah berdebat, kalah argumentasi sama bumi. Kemudian yang ketiga, Israfil juga disuruh balik lagi karena dia juga kalah argumentasi sama bumi. Si Israel ini baru si aliran radikal ini. Datang Israel ke bumi dan bumi langsung ngapa kowe leler ini? Anu suwa sak karepmu kowe, aku sing ngongkon Gusti Allah. Sepatan ono sak karepmu. Lu kutuk sampai apa aja, terserah kamu. Saya mau ambil kamu dikit untuk bikin makhluk baru namanya Adam, Khalifatullah fil'ad. Waktu itu belum sebutannya, belum Khalifatullah fil'ad, Khalifah titik. Ya, Khalifah itu dong. Terus bumi, ketika si Israel bilang, ini saya diperintah Tuhan kok, kamu mau ngutuk ya kamu urusannya sama yang nyuruh saya. Kan gitu kan? Jadi filosofi dan prinsip mandat itu sudah sejak dulu difahami dan dipraktekkan oleh malaikat keempat ini, yaitu Israel. Maka diambillah tanah, dibawa ke langit. Nah, Israel lah yang bertugas bikin Adam. Bikin coba bikin bentuk kamu. Ya, bikin manusia. Cuman tolong ditambahin sahabat, kata Tuhan gitu. Tambah satu lagi nafsu. Syahwat ini bukan syahwat dalam bahasa Indonesia, deh. Syahwat itu adalah segala sesuatu yang merebut hak Allah yang diwujudkan jadi keinginan makhluk. Itu syahwat. Jadi kalau yang enak kayak malaikat itu kan ya malu mayuk marun. Jadi malaikat itu tidak punya syahwat. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Dia hanya menjalankan yang Allah perintahkan. Manusia, jadi tanah tadi itu sebutannya tapel kalau bahasa Jawa. Tapel. Jadi dia ambil tanah untuk jadi tapelnya Adam, untuk bentuknya badannya Adam itu. Nah terus ditambahi, ditiup roh oleh Allah, ditambah yang niup rohnya Allah sendiri. Ya. Tapi yang menciptakan estetikanya Israel. Maka Israel yang kelak berhak mengambil nyawanya manusia. Itu lalu bagi hak dan tanggung jawab tadi. Gitu loh. Tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Menengah saya ya. Ini belum pernah dengar ini. Jilbab-jilbab ini. Dia dengarnya idola cilik melulu kan gitu ya. Oke. Ditambah, jadi syahwat itu apa? Orang ingin menyuap, orang mau disuap, itu syahwat. Orang mencalonkan diri, saya ini cocok loh jadi presiden loh, itu syahwat. Demi Allah tidak boleh di dalam lingkungan saya pribadi, keluarga dan komunitas, tidak pernah boleh ada tradisi menawarkan diri di bidang apapun saja. tidak ada proposal, tidak ada menawarkan diri, tidak ada. Karena itu syahwat. Dene aja nek gelem ayo, tapi iki gak nawani lho iki. Monggo lho sak karep-karepmu lho ya. Kan gitu lho. Karena itu syahwat. Jadi syahwat itu segala sesuatu yang sebenarnya merupakan milik Allah tapi ditumbuhkan oleh diri makhluk. Itu paling banyak 4 bulan sekali saya ke sana. Kemarin di Padang Bulan saya juga gak datang, di Bang-Bang Wetan Surabaya saya juga gak datang. Jadi saya tadi tenang-tenang aja, meskipun saya tadi ada menangani masalah yang alhamdulillah bisa saya selesaikan sehingga bisa segera kesini. Tapi saya pikir Anda cukup dewasa untuk bisa memelihara forum ini sampai tengah malam, dan karena biasanya juga sampai larut, tapi beliau gak masalah lah, saya malam-malam mau segerang-gerang kabe gede-gede. Nomor dua, saya ingin membawa Anda dengan sejumlah pertanyaan sangat sederhana. Kalau burung dikurung di dalam sangkar, andaikan dia bisa berpikir dan berangan-angan, apa, maka apa yang dia inginkan? Bebas pasti, bentuknya bebas apa? Terbang. Kenapa burung ingin terbang? Karena dia mengetahui dirinya adalah burung. Kalau dia menyangka dirinya tikus, dia tidak punya keinginan terbang. Oke, ini Anda analogikan ke macam-macam yang lain, dari tingkat yang paling rendah sampai tinggi. Engkau ini bangsa Indonesia sekarang berada di dalam kurungan yang sangat dahsyat. Kurungan dari kebodohan, kurungan dari kejumudan, kurungan dari kemunafikan yang tingkatnya melebihi 10 Abu Jahal. Itu cita-citamu apa? Bebas dari kurungan kan? Tapi bentuknya bebasmu itu apa? Apa? Bahasa Indonesia punya enggak kata terbang seperti burung? Kalau burung pengen terbang lah, engkau ingin apa? Apa coba sebut satu kata? Apa? Ya? Bermanfaat. Itu masih abstrak. Bermanfaat itu melacur ya, bermanfaat untuk laki-laki, menghibur ya toh. Jadi wanita cantik jalan di Tamrin, di pinggir jalan telanjang, itu ya bermanfaat. Banyak orang yang dari lapar menjadi tidak lapar karena memandang tubuhmu yang indah. Manfaat itu masih abstrak. Jadi maksudku, terbangmu apa? Menjadi diri sendiri. Siapakah dirimu? Ya? Ya? Ya? Ya, siapakah dirimu? Ciptaannya. Itu masih abstrak, karena debu juga ciptaannya, batu juga ciptaannya, malaikat juga, jin juga. Lah engkau ini siapa? Hitoh, lebih abstrak lagi. Yang pasti tidak menemukan kan Anda, karena engkau tidak mengerti siapa dirimu. Karena si burung tidak mengerti burungnya. Betul enggak? Iya. Ya. Iya, gimana tadi? Ah, manusia itu apa? Menjadi manusia. Manusia itu apa? Udah ngerti manusia? Udah ngerti? Orang yang apa? Manusia itu apa? ada definisi budaya, ada definisi kosmologi, ada definisi ginekologi, ada definisi sosial, ada definisi politik, ada definisi hukum, macam-macam lagi. Manusia yang mana yang kamu maksudkan? Enggak ketemukan, karena problem bangsa Indonesia nomor satu adalah sama sekali semakin tidak mengerti siapa dirinya. Jelas ya? Jadi cita-citanya orang se-Indonesia cuma satu, punya duit banyak. Amin. Betul enggak? Nah kan? Cuman itu. Jadi saya ingin bilang sama Anda, ini pertanyaan sebelum saya menjelaskan sesuatu, saya tanya dulu supaya dasar berpikirnya jelas. Ingat ya, ketika saya bilang seluruh Indonesia cita-citanya cuma satu, duit lebih banyak. Apa itu pengasuh anak yatim, apa itu jaksa, apa itu pengacara, kiai, tukang ojek payung, Pak. Tukang ojek payung, sama cita-citanya. Tidak ada bedanya satu sama lain, apa dia politisi, apa dia ulama, apa dia intelektual, sama cita-citanya, duit lebih banyak. Jadi pemberitahuan saya pertama adalah, umat manusia, makhluk manusia ini sedang menjadi bahan tertawaan habis-habisan di antara konstelasi semua makhluk-makhluk Tuhan yang ada di alam semesta sekarang ini. Anda ini sedang menjadi tertawaan habis-habisan. Siapakah yang mentertawakan Anda? Nanti saya akan ceritakan. Tapi di antara seluruh dunia ini yang paling menjadi bahan tertawaan dari manusia di dunia adalah bangsa Indonesia. Dan di antara bangsa Indonesia ini siapakah kelompok yang paling menjadi bahan tertawaan? Siapa yang mentertawakan elit? Semua orang ikut mereka. Orang miskin. Mentertawakan siapa? Mereka mayoritas kok. Itu pertanyaan kedua. Jangan-jangan kita yang jadi bahan tertawaan seluruh Indonesia. Ngapain ngalem-ngalem di sini? Ndak laku di televisi, ndak laku di koran. Betul enggak? Iya, Pak. Anda menjadi bahan tertawaan utama. Percayalah kepada demokrasi. Tetapi waspadalah kepada orang yang bilang demokrasi kepada Anda. Oke? Dicatat baik-baik. Percayalah kepada pluralisme dan toleransi antar perbedaan-perbedaan, tapi hati-hati kalau ada orang ngomong perbedaan dan toleransi kepada Anda. Percayalah Declaration of Independence dari Amerika Serikat, tapi jangan percaya kalau Amerika Serikat ngomong itu kepada Anda. Oke? Percayalah kepada media massa, kepada kelompok-kelompok politik kalau ngomong demokrasi kerakyatan, tapi ketika mereka ngomong sama Anda, hati-hati. Sebab buktinya Anda tidak diterima. Anda ini menerima siapa saja dan Anda tidak diterima oleh siapa saja. Jadi Anda ini bahkan ditertawakan oleh siapa saja. Nek gak wong gendeng kan duwe penggawean sapa gelem lungguh bengi-bengi udan-udan. Ya. Ini kita sedang menertawakan diri sendiri. Oke, saya akan percepat karena waktunya sudah larut. Apakah menurut Anda, tolong setiap poin tadi nanti diperpanjang sendiri di rumah ya, untuk ijtihad pribadi Anda. Apakah menurut Anda yang ada dalam hidup ini hanyalah yang tampak oleh mata Anda? Ataukah yang tidak tampak oleh mata Anda itu juga mungkin ada? Yang mana ini? Apakah yang tidak tampak itu mungkin ada? Anda percaya Anda punya nyawa? Percaya. Lebih pentingnya mana nyawa Anda dengan sebelah tangan Anda? Nyawa. Apakah Anda bisa melihat nyawa Anda? Tidak. Oke. Kalau di deret ada nyawa, sukma, jiwa, hati, nurani, kalbu, semua tidak tampak. Oke. Dan itu semua lebih penting daripada kaki Anda, daripada mata Anda, daripada telinga Anda. Betul enggak? Oke. Apakah makhluk itu selalu yang bisa Anda dengar melalui telinga Anda? yang selalu bisa Anda raba dengan telapak tangan Anda, enggak kan? Oke. Okay. Ini pertanyaan untuk supaya saya berceritanya nanti jangan disangka saya bermistik-mistik gara-gara udah nggak bisa rasional lagi terus mistik-mistik. Enggak, saya cuma ingin Anda percaya sama SMS. Apakah huruf-huruf itu melayang-layang terus jatuh ke handphone Anda? Enggak kan? Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol di kawat-kawat seluruh dunia Anda raba dengan telapak tangan Anda? Enggak kan? Oke. Okay. Ini pertanyaan untuk supaya saya berceritanya nanti jangan disangka saya bermistik-mistik gara-gara udah enggak bisa rasional lagi terus mistik-mistik. Enggak, saya cuma ingin Anda percaya sama SMS. Apakah huruf-huruf itu melayang-layang terus jatuh ke handphone Anda? Enggak kan? Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol di kawat-kawat seluruh dunia terus jatuh ke kertas printer? Dia kan transformasi, detransformasi, retransformasi, kan begitu? Betul enggak? Jadi rumus-rumus 01 01 01, Anda tulis A itu nanti diterjemahkan rumus ini, dia dibawa oleh suatu frekuensi, ditangkap oleh receiver handphone Anda, dia diterjemahkan kembali menjadi huruf-huruf sesuai dengan pengirimnya. Anda percaya ada makhluk seperti itu? Percaya? Percaya ya? Jadi bukan hanya Anda loh makhluk itu. Percaya ya? Oke, jadi sekarang saya ingin ngajak Anda dikit-dikit. Jadi di bumi ini ada 3 makhluk di luar setan, jin, malaikat. Ya. Jadi percaya enggak bahwa ada makhluk yang hidupnya dalam frekuensi? Percaya? Eh? Jadi dia tidak berupa materi. Kan dalam fisika ada materi, energi, cahaya. Lalu lintasnya adalah frekuensi. Anda percaya ada makhluk yang hidup dalam frekuensi? Anda percaya ada, yang paling gampang, Anda percaya ada makhluk yang tidak perlu bernafas karena dia pakai insang, maka dia bisa hidup dalam air? Percaya ya? Kalau Anda percaya ada makhluk bisa hidup dalam air, percaya enggak Anda bahwa ada makhluk yang bisa hidup di dalam tanah? Percayalah, sip. Berarti jalan berikutnya sudah jelas ya. Sekarang saya ingin kasih tahu Anda, di bawah bumi 400 meter ini ada makhluk Allah yang teknologinya 1000 kali lipat lebih canggih daripada teknologi Anda manusia. Satu. Terus pokoknya dicatat aja. Ya. Untuk timbangan itu kan gendeng, jelok-jelok niku. Satu. Ada lagi makhluk yang satuan waktunya, yang hidup di bumi, dan Anda hanya bisa bertemu dengan dia ketika Anda memasuki sebuah frekuensi, dan itu di luar FM maupun AM. Mungkin ada enggak? Mungkinkah ada frekuensi di luar AM, FM? Ada. Anda kenal 3 dimensi, mungkin enggak ada dimensi keempat? 5, 6, 7, 8, 9, selaksa dimensi. Percaya? Jadi jangan GR bahwa Anda adalah, bahwa Anda adalah satu-satunya penghuni bumi. Satu ya, ini untuk menggodain supaya Anda itu enggak terlalu dijadikan bahan tertawaan oleh makhluk-makhluk lain. Oke. Okay. Dari mana saya cerita? Ini kan awalnya kan saya tadi ngomong, Anda ini siapa? Kalau orang tidak mengerti dirinya, maka dia tidak punya bentuk cita-citanya. Ya, bangsa Indonesia ini cita-citanya apa? Menang pemilu 2009, gitu kan? Gitu kan? Jadi ini tahun-tahun ampas tahu. Tahunya sudah enggak ada, tinggal ampasnya. Dan 2009 adalah ngabisin ampas-ampas itu. Jadi siapapun calon presiden yang muncul secara formal itu ampas tahu. Oke? Okay? Itu sisa-sisa dari makanan di warung yang sudah bangkrut ini. Oke? Okay? Ya, ini kunci-kunci semua ya. Nanti diuraikan sendiri di rumah ya. Oke, saya ceritain sekarang dari awal sampai nanti mudah-mudahan Anda mulai curiga kepada dirimu. Aku itu sopo jane? Paling pol saya sing dibanggano, aku itu turunan Brawijaya. Pol iku pisan. Utawa yang lebih hebat lagi, saya ini ahlul bait rek. Turunan Rasulullah aku ini. Mulanya aku ini ya, untuk dikasih makan dan minum. Paling pol di situ. Tak tunjuk satu orang. Mas yang di depan yang tadi. Nama bapak Anda siapa? Bapaknya bapak? Bapaknya kakek? Bapaknya kakek? Enggak tahu. So, begitu sempit sejarah Anda. Kita sini dikit udah enggak tahu. Kemarin di televisi ada features tentang Super Semar, terus ada anak SMA di jalan ditanya, "Dek, tahu Super Semar enggak?" Apa ya? Kayaknya nama koperasi deh. Nyeneng-nyeneng, coba. Saya dulu pernah kasih rumus agak spekulatif ya. Tahun 70-an orang masih punya ruang berpikir untuk ingat 5 abad yang lalu. Orang masih berpikir Brawijaya, Raden Patah Demak, ya, Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Sriwijaya, orang masih punya ruang. Tahun 70-an, 80-an, aduh kejauhan deh, kita 50 tahun aja. Ya, jadi mereka masih ingat angkatan 28. Angkatan 45 masih bisa. Tahun 90-an alah kejauhan lah. 5 tahun aja deh. Jadi orang tahun 90-an ingatnya itu 5 tahun yang lalu pol. Nah, orang tahun 2000-an 5 hari yang lalu udah lupa. Udah lupa. Sudah lupa ini. Berita 3 hari yang lalu Anda sudah lupa. Karena apa? Karena dirimu dipenuhi oleh ketidakikhlasan, tidak terpenuhinya hak-hak hidupmu yang mendasar, betul enggak? Dendam di bawah sadar yang terus-menerus. Mending Cina ngerampok bareng sak negara. Kalau di sana ada ribuan produk dari seluruh dunia dibikin di Cina. Ada BMW persis dari Swedia dibikin di Cina, dan mereknya ya BMW cuma dipakai oleh orang Cina. Kalau mereka disalahkan, mereka bilang, pemerintahnya bilang, lah ya rakyat saya kan juga ingin merasakan BMW lah, gak mungkin orang rakyat saya beli BMW, maka ada temennya yang bikin supaya bisa merasakan. Semua produk ada. Kalau Anda ada yang pakai N95 Nokia, di sini harganya sekitar 6.500, ya 6.500. Itu Anda bisa beli di Guangzhou, Anda bisa beli di Shenzhen, itu harganya sekitar 1.300.000. Anda tahu handphone Virtu? Itu kalau di sini harganya 105 juta, itu Anda bisa beli di situ 1.300.000. Dan persis bahannya sama, bobotnya, beratnya, onnya sama, fungsinya sama. Dan itu ada ribuan produk lagi. Jadi negaranya melindungi, satu. Teman-temannya saling mendukung, itu satu. Tetangganya juga saling mendukung dan tidak saling mencuri. Itu bedanya di Indonesia. Di Indonesia kalau bikin apa-apa, dicuri sama temannya, disalahin temannya, dirampok polisi, dijahatin negara. Jadi orang Indonesia tidak bisa bikin apa-apa. Jadi kita ini untuk menjadi seperti Cina saja. Jauhnya bukan main. Padahal konsumen utama handphone di Indonesia, di dunia adalah Indonesia nomor 2 India. Jadi kita ini bagian beli aja gitu. Karena kita orang kaya kan gitu kan. Mesti kaya-kaya nombor ya apa caranya. Oke ya, oke. Saya kembalikan ke makhluk-makhluk tadi. saya tanya lagi gini, apakah kalau McDonald bikin franchise di seluruh dunia ya, yang bikin McDonald apa itu burger kayak fried french fries ya, itu McDonald-nya langsung atau staffnya McDonald dari Amerika, ataukah boleh orang Indonesia asal punya hak franchise itu? Sama kan McDonald di Mesir, di Swedia, di Indonesia sama persis. Tapi yang bikin beda enggak? Kalau Soeharto punya Soehartonomik, Presiden Reagan punya Reaganomik, apakah Reagan adalah ahli ekonomi? Kan. Apakah Soeharto adalah ahli ekonomi? Apakah yang melaksanakan Soehartonomik adalah Soeharto ataukah Wijoyo? Oke. Jadi percaya ya, bahwa kalau ada sebuah brand tentang seorang pemegang copyright, itu kalau memproduksi sesuatu kan dia tidak harus dia langsung. Betul? Sekarang kalau saya tanya gini, Tuhan itu bikin langsung gak manusia? Gak bikin. Siapa yang disuruh bikin manusia? Siapa? Loh, apakah Bapak bikin? Bapak mulama nyujus tok. Mbok mulama melumah tok, gak gawe iku jenenge. Bukan bikin, ini bikin bener. Ibarat orang memasak itu dirajang, dicuci, dibumboni, digoreng bener. Kalau bapakmu enggak gawe iku enak tok. Enggak bikin itu. Bukan itu yang saya maksud. Lebih kreatif lagi. Jadi benar-benar bikin. Apakah cukup kun fayakun terus jadi gitu dok? Ataukah Tuhan punya staff-staff? Kamu bikino jin, kamu bikino manusia jenis Cina, kamu bikino manusia negro hitam, kamu bikino manusia Jawa, kamu bikino manusia Yahudi, kamu bikino manusia Batak. Mungkin enggak? Saya enggak sedang memastikan apa-apa, saya itu cuma ngajak Anda berpikir. Oke. Jadi tak ceritain dikit aja. Jadi Tuhan itu Al-Malik, oke? Raja, Maharaja. Muluk ya, itu kerajaan. Kalau Malik itu subjek yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Hurufnya Mem, Lam, Kaf. Oke? Malaikah itu juga sama, Mem, Lam, Kaf. Malaikah adalah stafnya Allah yang melaksanakan muluknya Allah. Jelas? Oke. Jadi malaikat ini diperintah oleh Allah. Mungkin enggak itu? Bril? Bikin Iwan? Pamannya gitu loh. Bikin Yusuf Kala biar lucu. Upamanya. Bikin SBY tapi jangan dikasih saraf keyakinan ya. Bikin dia saraf keyakinannya agak renggang sehingga dia ragu terus gitu ya. Misalnya, mungkin enggak? Oke, cara berpikirnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang agak historis, agak aplikatif. Siapakah malaikat pertama yang diciptakan Tuhan? Jibril. Benar. Nomor 2. Mikael, wis pokoke sak ketemu ne canteng. 3. Israfil. 4. Israel. Benar. Yang manakah yang malaikat maut? Jibril. Jibril. Dari segi urut-urutan benar. Jibril, Mikael,

Nah terus ditambahi, ditiup roh oleh Allah, ditambahi, yang niup rohnya Allah sendiri ya. Tapi yang menciptakan estetikanya Israel. Maka Israel yang kelak berhak mengambil nyawanya manusia. Itu lalu bagian hak dan tanggung jawab tadi. Gitu loh. Tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Menengah saya ya. Menengah saya ya. Ini belum pernah dengar ini jilbab-jilbab ini. Dia dengarnya idola cilik melulu kan gitu ya. Oke ya. Oke. Ditambah, jadi syahwat itu apa? Orang ingin menyuap, orang mau disuap, itu syahwat. Orang mencalonkan diri, saya ini cocok loh jadi presiden loh, itu syahwat. Demi Allah tidak boleh di dalam lingkungan saya pribadi, keluarga dan komunitas, tidak pernah boleh ada tradisi menawarkan diri di bidang apapun saja. Tidak ada proposal, tidak ada menawarkan diri, tidak ada. Karena itu syahwat. Dan ini aja nih gelam ayo. Tapi ini gak nawani lagi. Monggo loh, sakarep-karep mulu ya. Kan gitu lah. Karena itu syahwat. Jadi syahwat itu segala sesuatu yang sebenarnya merupakan milik Allah, tapi ditumbuhkan oleh diri makhluk. Oke, tapi tidak saya perpanjang. Terus disuruh nambahin lagi nafsu lah. Nafsu ini baru mas. Nafsu ini yang disebut syahwat dalam bahasa Indonesia. Itu yang kendalu karo. Yang bagian ngunu-ngunu ikulah. Yang bagian terus iwan-iwan ikulah. Kita ngomong sekalian. Akhirnya Adam tercipta, bentuknya paling indah, terus dikasih pakaian yang penuh pernik-pernik intan, berlian dan mutiara, dan bajunya apa namanya belakang ini, jubahnya itu 400 meter ke belakang. Terus dijumenengke sama Allah di surga, dijumenengke itu disinggasanakan Allah di surga, baru Allah bersabda yang kemudian diceritakan di Al-Quran, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara dan seterusnya. Nah, malaikat bersujud kepada Adam yang tidak mau si Idajil. Idajil lah cemburu dia, wong dia dulu kekasih nomor satunya Allah. Dan dia diciptakan dari api, ini cuma ambil dari tanah, anak buah saya. Ini kan anak buahnya Idajil, kan gitu. Maka dia cemburu. Maka dia punya dendam bagaimana supaya Adam ini bisa takluk kepada dia untuk bisa turun juga ke bumi. Karena Adam kan menempati singgasananya Idajil di surga, kan gitu. Idajil ini kelak menjadi yang disebut iblis, setan, itu fungsi-fungsinya. Tapi nama makhluknya Idajil. Fungsi yang lain Dajjal dan sebagainya gitu ya. Nah akhirnya Idajil kan karena dia sudah tidak mau kembali ke langit, maka dia tidak boleh ke langit. Dan dia juga malu, maka dia melakukan subversi. Yang jaga surga ini di pintunya sebelah kanan itu naga, sebelah kiri itu burung merak yang besar. Caranya Idajil masuk surga kembali untuk mengaruhi Adam adalah dia menjelma menjadi ulat kecil, dia merangkak-rangkak di sekitar pintu surga, dia ditotol atau ditotol itu kan? Ditotol oleh burung merak, masuk perutnya, mohon maaf, terus dia keluar lewat tinjanya burung merak, sehingga dia berada di surga. Begitu keluar dari situ, dia masuk ke semak-semak, dia menjelma menjadi malaikat, kemudian datang ke Adam, merayu Adam, Adam kena, akhirnya Adam dihukum Allah, diturunkan derajatnya ke bumi lagi. Gitu teman sekalian. Tapi sebenarnya Idajil ini pengagum Adam luar biasa. Karena begitu dia melihat Adam di surga, dia temukan tidak ada satu unsur pun di alam semesta ini yang tidak dikandung oleh badannya Adam. Tidak ada satu zat apapun yang ada di alam semesta, karena Idajil ini mengerti sejak dahulu kala, sekian miliar tahun, sekian laksa tahun, yang tidak dikandung oleh badannya. Jadi Adam ini makhluk yang paling unggul, istimewa, lengkap, sempurna. Nah, dari makhluk yang sempurna ini sekarang menjadi bangsa Indonesia, menjadi manusia sangat remeh, ngakunya demokrasi padahal kepentingan, ngakunya hukum padahal kepentingan, betul gak? Ngakunya agama padahal kepentingan, ngakunya naik haji padahal kepentingan, ngakunya sholat kepentingan, ngakunya dakwah kepentingan, sebenarnya kepentingan saja, tapi atas nama segala macam. Jadi manusia sudah merendahkan dan mengkedilkan dirinya sedemikian rupa sehingga sekarang jadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Karena manusia sudah tidak mengerti siapa dirinya. Padahal itulah awalnya manusia disebut makrokosmos. Ilmu-ilmu modern yang mengandalkan materialisme selalu mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos, alam semesta adalah makrokosmos, karena dia ukurannya luas, panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau ukuranmu itu frekuensi, ukuranmu itu zat, ukuranmu itu cahaya, ukuranmu itu roh, maka manusia ini mengandung semua yang ada. Idajil unsurnya ada di manusia, malaikat unsurnya ada di manusia, apa saja ada di manusia. Suku Jibril ada, suku Israel ada, suku Mikael ada, suku Israel, suku apa saja ada dalam diri manusia. Oke, okay. Nah sekarang kita turun ke bumi. Saya tanya sedikit saja, bangsa Indonesia ini setelah sekian abad, sekian milenium, Adam harus menghukum, dihukum Tuhan untuk tinggal di bumi sampai kita ini. Sampai sebelumnya ada situs-situs di Sangiran, ada di Mojokerto, ada di Trinil, ada Homo sapiens, ada Philanthropus opus, lah segala macam itu ya. Sekarang saya tanya, pengetahuan kita mengenai diri kita ini kira-kira kalau panjangnya sejarah kita ini 1 meter, pengetahuan kita ini berapa? Mengenai dirimu. Jadi seperti iklan M3. Berapa jumlah nolnya? Ya itu bangga, bangga. Bangsa Indonesia itu dari angka 100 menjadi 0,000 itu bangga, dijadikan iklan bahkan. Itu bawah sadar kita semua. Saya teruskan tak? Saya ganggu-ganggu dikit aja. Bangsa Indonesia lahir tahun berapa? 45 dia jawab. 45. Nah itu 1000, katakanlah 3 abad. Jadi pantas kalau kita tidak punya prestasi apa-apa. Sebagai bangsa kita baru 3 abad. Saya tanya cara berpikirnya. Kita adalah yang melahirkan bangsa Indonesia atau bangsa Indonesia yang melahirkan kita? Kita melahirkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia melahirkan 45 atau 45 melahirkan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia melahirkan 45, oke. Sekarang aku tanya, bangsa Indonesia melahirkan Mataram enggak? Melahirkan Sriwijaya enggak? Melahirkan Mataram kuno enggak? melahirkan Rakai Pikatan pencipta Borobudur enggak? Melahirkan Ratu Saba enggak? Melahirkan Aji Saka enggak? Kita ini sudah tua apa masih muda? Tua. Kamu lahir tahun berapa, Baju Hitam? 83. Oke. Bapakmu kawin tahun berapa? Katakanlah 81 umpamanya. Umpamanya ya. Oke. Lahirnya bapakmu tahun berapa? 49. Kalau bapakmu tidak lahir pada waktu itu, ada kamu enggak sekarang? Belum tentu ada. Berarti sebenarnya sebabnya ada kamu itu 49 kan? Betul enggak? Kalau pada tahun 49 tidak ada lahir yang namanya bapakmu, itu kan enggak ada kamu. Jadi adanya kamu sebenarnya kan 49. Tapi bapakmu itu ada enggak kalau kakekmu enggak ada? Jadi sebenarnya asal-usulmu itu 49 apa 31 apa 21 apa? Nah, kalau diterusin itu sampai kapan? Itu yang saya sebut tidak mengerti dirimu. Kita ngertinya tahun ini ada suku Sunda gak enakan sama orang Jawa karena perang bubat, gitu doang. Ada orang Dayak bunuhin orang Madura di Kalimantan, cuman itu kita taunya. Maka kita tidak punya cita-cita sebagai bangsa. Bung Karno mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bengong opo nih sing digantung nih. Berkutut terus gak duwe. Kumpul lagi itu karena tidak dengan infrastruktur ilmu pengetahuan. Satu ya, saya kasih pertanyaan berikutnya. Kalau orang Arab kan ada suku Badui, ada suku Quraisy, orang Israel ada Ashkenazim, ada Sefaradim. Tapi kan mereka kan nenek moyangnya jelas Ismail sama Ishak. Di atasnya ada Ibrahim alaihissalam. Aku tanya, kalau engkau orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, siapa nenek moyangmu? Sebagaimana orang Israel, orang Arab mengatakan nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Jadi kalau ada nelayan, mau kemana? Mau jadi nenek moyang. Ya ini lagunya juga yang bikin raja, nenek moyangku. Lah iya. Nggak jelas kan? Padahal saya tanya, apa indikator ketuaan sebuah bangsa atau sebuah peradaban? Budaya dan bahasa. Kita ambil yang lebih sempit, bahasa. Dari seluruh bahasa di dunia, kalau dilihat indikator, dari seluruh bangsa di dunia, kalau dilihat indikator bahasanya, yang tertua bahasa apa? Bangsa mana? Jawab dia ngaku sekarang. Jatuh. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab. Sakoto. Ada kata lain? Bahasa Inggris? Fall. Ada kata lain? Bahasa Indonesia? Jatuh. Ada kata lain? Karena bahasa Indonesia baru kemarin. Bahasa Jawa? Tiba. Gulunglu. Gulosor. Jengking. Rigol. Udah, sebut berpuluh-puluh. Numplak. Emang butuh berapa abad untuk tercipta satu kata menjadi konvensi sebuah masyarakat? Siapa yang tertua? Orang yang bau bahasa Arab ya, Mas? Enggak. Mambu. Mambu seletmu. (Tuk) Lah aku kiai gak bisa aku ngomong ngono. Mulane gak bisa kon kiai nang aku kan. Hanya orang Jawa, mohon maaf, Jawa yang saya maksud bukan Jawa temennya Sunda, temennya Batak loh ya. Ya. There was a Java yang nanti di Timur Tengah menjadi Jewish. Jewish. Yang nanti Tuhannya Yehova, JW semua. Yang Tel Avivnya bernama Java Tel Aviv, dan semua kantor Yahudi di dunia namanya Java. Ini yang saya maksud Jawa, bukan Jawa sekarang. Sekarang itu hanya salah satu ponaannya Jawa yang asli. Oke? Okay? Jadi jangan terus kok calon Jawa sentris loh. Iku lak kon ngomong Indonesia iki, sak durunge Indonesia iki. Oke? Okay? Yo. Orang Jawa itu hidungnya itu bisa membedakan bau kencing sama bau bangkai. Kalau orang Inggris taunya bad smell. Tapi orang Jawa, Anda bisa membedakan, oh ini pesing, ini badek, ini perengus, ini bajin, ini lengur. Betul enggak? Ya. Eh? Masih banyak lagi? Masih. Betul? Apa benar? Wangur, amis. Begitu detail. Benarlah dia. Apet. Dan apakah bisa bahasa diciptakan melalui simposium atau seminar? Dia pasti melalui dialektika dan pergesekan sosial yang sangat panjang. Itu baru dua deh. Bau tok ini sama kayak. Udah. Wah, banyak sekali dah. Apa sebut satu kata, kita carikan 10 dari kata-kata Jawa. Apa wis? Rice jelas. Orang Inggris tidak bisa membedakan beras sama nasi sama makan. Padi. Oh, mangan rice, tamu itu pekerjaan sehari-hari berarti bahasanya paling banyak. Dahar pedok, mangan badok, nguntal ngelak, ngelontor ngelak. Segala macam udah. Dan imajinasi orang yang berperadaban dalam waktu yang lama itu pasti lebih mosaik, lebih kaya, lebih multidimensional. Sehebat-hebat makanan asli Belanda itu cuma 2-3 macam, kalau di Jawa namanya apem sama apa sama gitu dok. Di sini dari satu bahan bisa muncul 10 produk. Singkong, apa bu? Getuk, kretik, lemet, sawut, gadot. Apa namanya? Oh. Kondol kambing. Rondo royal, rondo kemul. Jadah itu pun, nek dia ingat itu rondo kemul. Karena kemul itu hangat. Dan jadah itu romantis, maka kehangatan itu asosiasinya ke selimut. Romantisnya ketan itu yang dibakar itu asosiasinya ke rondo, maka disebut rondo kemul. Rondo kempling. Di Jombang ada makanan yang spiral di jenengno rodo abang-abang dedek iki nek bole wong Jawa rodo ireng, ana rodo abang ini mesti bol Cina iki ya. Akhirnya jadi bol Cina. Itu estetikanya pertimbangannya begitu, tapi pertimbangan sosialnya karena dendam. Ngalahno Cina gak iso, akhirnya boleh ae wis. Prakoti pendino. Nah karena sekarang sudah egaliter dan sudah ada kesetaraan, sudah ada pluralisme, sekarang mereka Cina-Cina di desa justru bikin makanan namanya bol kaji. Sing iso molor boleh gak Cina do wak kaji ya iso rek. Oh. Dan hanya orang Jawa, orang kita Jawa ini maksudnya orang Bugis boleh bilang orang Jawa adalah Bugis, itu maksud saya. Orang Melayu boleh bilang Jawa adalah Melayu, gitu loh. Tapi pokoknya kita satu ini, satu rumpun, gitu ya. Sekreatif-kreatif bahasa Inggris, Yunani, itu gak ada yang punya kenakalan peradaban seperti kita. Gak ada. Ya rondo kemul itu kan. Jadi sekarang aja, yang sekarang aja lah. Ono rawon setan, ono apa sing di? Apa man mas? Sing ono balap apa di? Ayo, ayo mangan lontong karo balapan. Terus piye to? Balapan motor karo mangan lontong ya tabrakan. Eh? Bedeng edan, cakmus, gitu. Apa? Masih gila? Ada? Ada, coba. Es teler, es mercon, ono. Itu apa itu kalau bebek? Terpedo, kapal selam. Coba. Padahal itu juga biliar. Yang dimaksud terpedo itu bukan terpedo beneran, cuman karena pempeknya sebesar kemaluan ya toh, bentuknya juga mirip. Daripada dibilang empek-empek kemaluan, ini disebut saja terpedo, kan begitu kan. Nah kalau sudah ada terpedo, pasti ada kapal selam. Nanti kalau kita ngomong gak sampai idajil, gak sampai adam, gak sampai apa, kita ngomong itu dok saja, kita sudah akan menemukan fenomenologi. Anda ini jangan bercita-cita seperti orang Amerika sama orang Eropa, karena jenismu beda. Mereka itu cuma punya keistimewaan spesialistis. Orang Eropa itu Anda pelajari anunya, ginekologinya. Itu mereka campuran antara Homo erectus dengan satu makhluk, saya lupa namanya, yang kepalanya besar, cerdas, tapi hanya satu bidang. Mereka hebat di bidang science and technology, tapi kalau sudah di bidang mental, di bidang ngakalin hati, di bidang itu, kita yang punya teknologi internal. Teknologi internal itu apa? Gak masalah keadaan negara kaya apapun, Anda tetap mampu ketawa outputnya. Ngakalin sini pinter banget. Jadi bukan soal berapa jumlah uang, tapi cara teknologi batinmu bagaimana menyikapi uang itu, kan begitu. Dan itu keistimewaan kita. Maka tidak ada bangsa setangguh bangsa Indonesia di dalam menghadapi bencana-bencana. Maka cita-citamu apa? Ini loh, saya ingatkan terus. Ini kita berada di dalam 7 tahun untuk merumuskan cita-citamu pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Waktumu tinggal sedikit. Makanya saya cerita dari idajil sampai ini semua untuk menemukan kamu harus punya cita-cita yang jelas. Cita-cita itu maksudnya bukan ngawang, bukan ngarang, bukan mimpi, bukan apa. Tapi kalau engkau burung, kamu ingin terbang, gitu loh. Terbangmu ini kamu gak temukan sampai sekarang. Didin itu mana Didin? Pindah ke sana kemari dia kerjaannya dan idealismenya, karena dia bingung menentukan terbangnya. Kalau orang kayak saya, tidak perlu Anda tanyain, karena saya tinggal pilih kok. Mau terbang, mau merangkak, saya tidak ada masalah. Itulah. Saya bisa berkuasa tanpa saya berkuasa. Kalau saya gampang, karena saya ada bau-bau idajil. Karena saya pernah menyelam-nyelam bumi, menyelam-nyelam, saya pernah di laut-laut macam-macam, saya pernah lomba-lomba menyelam, lomba-lomba macam-macam dari kecil. Saya dari kecil, dari umur 3-4 tahun saya itu berteman dengan pisau. Kalau tidur di bawah bantal saya selalu ada pisau, dan tiap hari saya latihan. Latihan dari jarak berapapun, cep, cep. Mau pakai pucuknya yang saya pegang atau mau pakai ininya, ada tekniknya semua. Mau begini, mau begini, mau begini. Itu saya waktu umur 4-5 tahun. Dan tidur di kuburan itu tiap hari. Tidur di atas genteng hampir tiap hari. dan saya sudah melatih bagaimana bapak saya. Kalau saya marah, bapak saya, semua yang datang ke saya harus berjalan jongkok. Dan itu bapak saya, mbah saya, ibu saya, kakak saya ngerasa no kabeh, pokoknya gak bengok temen aku, ngamuk aku, tak obong ngemahmu kan. Jadi sopo aja tekonang aku jalan jongkok, waduh aku saya kena kelingan duso. Mbah saya itu gini loh, bawa baki nyuguh aku panganan ini gini. Itu saya umur 4 tahun, bayangin. Makanya sekarang saya itu membayar hutang-hutang saya, dosa-dosa saya dengan saya memberikan diriku kemanapun pergi. Karena saya dulu itu sampai mbah saya, kakak saya yang sarjana ahli bahasa Arab itu, saya kalau buka begitu dur, buka saya tidak ada, dicari di kuburan, disuruh pulang tidak mau, mereka tidak tega saya terus harus dikasih makan. Aku gelem dikai panganan, tapi dulu. Wah, jadi dari rumah ke kuburan tuh bawa baki begini. Waduh, itu waduh. Saya kalau ingat itu betul-betul merasa berdosa. Artinya saya sejak kecil sudah merasakan macam-macam sehingga saya tidak punya obsesi apa-apa. Gitu loh. Saya umur 3 tahun saya sudah mengaji di depan orang banyak, sudah hafal, sudah. Tapi orang anak kecil belum bisa ngambil nada, begitu naik ketinggian nangis, gak kuat nerusin, nangis jadi di depan dia. Ayah saya marah, aku diambil itu di dalam masjid, maulutan ribuan orang itu di halaman apa, di beranda masjid, aku diangkat dibawa ke jendela, dibuang keluar jendela masjid oleh ayah saya. Nah, mulai hari itu saya punya riwayat pemberontakan. Loh, aku dibuang, didajil ya, dibuang. Saya, karena mereka terus sibuk maulidan, saya nangis bentar, tapi saya terus diam-diam lari lewat kebun, lewat bambu-bambu, saya masuk rumah lewat belakang. Rumahnya bapak saya, mbah saya jadi satu, jadi pintunya ada sekitar 15 pintu, gede banget pada waktu itu. Masuk, karena semua orang sibuk maulidan, tak kunci satu persatu. Semua saya kunci, akhirnya saya keluar dari pintu yang paling pojok. Saya bawa semua kuncinya satu bendel. Saya lari melintas desa, saya cari rel kereta api dan saya menyusur rel kereta api itu. Jadi mereka mesti pecahkan itu pintu supaya bisa masuk. Sejak itu mereka tidak berani marah, tidak berani negur, tidak berani apa-apa sama saya. Dikit-dikit pokoknya tempeling, dikit tempeling gitu saya. Oh, enggak bisa, orang tua saya memarahi saya enggak bisa. Jadi sekarang ini saya tidak boleh marah karena aku sudah kedajalan saya itu sejak kecil sudah enggak garu-garuan. Jadi sekarang saya enggak. Sekarang saya wah, makanya istri saya itu beruntung sekali dah. Iya, wis enggak ada ceritanya marah enggak, cuma dimarahi dia. Oke, saya kembalikan ke turunan-turunan tadi ya. Jadi Anda turunan siapa? Nah, kalau orang Eropa punya keistimewaan, Anda keistimewaannya apa? Kalau mereka spesialis, manusia spesialis, ada manusia generalis. Nah, terminologinya tinggal pilih akademis, filosofi, ilmu-ilmu sosial, atau sehari-hari. Kalau sehari-hari gampang, ambil aja 4. Ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Misalnya jual bakmi, ngerti ya bakmi itu. Itu pun juga tidak menguasai-menguasai aman. Ada yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Bakmi yang ngerti, kacang yang ngerti, tapi ya dikit-dikit. Nomor 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Jelas ya? Manusia fakultatif, menguasai bidang kedokteran tapi di bidang yang lain pokok. Kan gitu ya? Nah, ada manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ini orang yang hebat tapi hidupnya paling berbahaya dan penuh tantangan. Orang-orang di luar Indonesia, di luar surga ini bumi ini, Jawa ini,

Ainun, karena Ainun itu pada dasarnya tidak ada. Itu sebuah proses kesadaran, bukan teologi, bukan aliran sesat. Terus kok gowo-gowo aku Allah loh, karo kan Allah ini. Nah itu baru aliran sesat. Belajarlah kepada Ibrahim, tahap Ibrahim, tahap Musa, tahap Isa, baru manajer direkturnya namanya Muhammad. Kapan Allah di pihak ketiga, kapan Allah pihak kedua, kapan Allah pihak pertama. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan dari sini Anda semua bisa mulai membongkar pikiran Anda, dan Anda mencari dirimu, kemudian Anda mulai memiliki cita-cita yang akan lebih besar, yang akan lebih serius, untuk karena Anda sekarang mulai mengetahui bahwa Anda ini orang tidak main-main. Hacker nomor satu dari mana? Sing ahli komputer. Jogja apa? Wah, stop tuh menara arek. Winter dan dia juga seorang pelaku pertanian. Loh, ada sekaligus ahli komputer, sekaligus ahli pertanian. Lalu tuh angin lah, kayak Wong Jawa. Itu angin, kalau nggak kita tahu banyak tentang banyak hal. Maka mari kita cari fokus. Maka Anda pulang nanti cari fokus Anda masing-masing. Anda punya banyak kemampuan, tapi yang mana primer? Tentukan. Dan jalankan, dan jangan tunggu pemerintah. Saya ingin katakan pada Anda yang terakhir, bahwa tidak mungkin harga pangan turun. Tidak mungkin harga minyak turun. Dalam waktu 5 bulan ke depan ini bisa memuncak naik. Kalau ada yang nakal di Indonesia, 5 bulan, 6 bulan lagi bisa terjadi pemberontakan-pemberontakan dan kaos atau benturan-benturan. Karena pasti akan terjadi kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Dan hidupnya rakyat akan semakin berat. Meskipun sedihnya saya itu, seberat-beratnya kehidupan bagi manusia Indonesia, itu akhirnya enteng juga, itu loh yang saya sedih. Kalau berat kan kita terus berontak. Karena kita pinter ngakali hati kita, akhirnya ringan lagi. Gitu loh. Minyak goreng muda, wet gitu kan, 2-3 hari mengeluh, habis itu bisa menyesuaikan diri. Nah ini susahnya ini. Jadi kekuatan bisa menjadi kelemahan, kelemahan menjadi kekuatan. Saya ingat waktu demo sama petani-petani Filipin. Petani Filipin itu enggak, saya di desa-desa Filipin itu ya mandi dengan kerbau, saya lihat rumahnya. Pinter-pinter ngomong, tapi jadi kekuatannya itu adalah karena mereka tidak tahan hidup menderita. Itu kekuatannya di situ. Jadi apa dikit marah dan mereka artikulatif, apa dikit demo bentrok. Di sini tidak ada petani demo. Ah, mboten napa-napa. Gusti Allah mboten sare. Becik ketitik Allah betul. Orang kuat sekali kita ini. Nah sekarang mari kita gunakan setiap kelemahan menjadi kekuatan, dan jangan sampai kekuatan kita menjadi kelemahan. Itu aja. Terus kalian ya, kira-kira itu semua yang bisa saya kumpulkan malam hari ini. Mudah-mudahan engkau menemukan siapa dirimu, dan Allah membimbingmu menuju langkah-langkah yang lebih menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tanpa menunggu negara, tanpa menunggu pemerintah, tanpa menunggu siapapun, engkau bangkit dengan dirimu, keluargamu, dan lingkunganmu masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.